Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar RRI di acara Penyejuk Hati, Sahabat Inspiratif, berbahagia kembali menyapa ruang dengar Anda. Hari ini kita telah sampai di Surah Asy-Syu'ara, Juz ke-19, ayat ke-28. Semoga kajian kita tentang dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam menjadikan kisah ini kisah yang sangat inspiratif, yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak kita, bahwa seorang raja yang sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan saat ini telah menjadi bumi, dan itu telah tercatat dalam cerita Al-Quran. Allah berfirman, Qala Rabbul Mashriqi wal Maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Musa berkata, Dialah Allah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Sahabat inspiratif, diskusi di ayat 24, Nabi Musa mengatakan Rabbul Alamin adalah Rabbus Samawati wal Ard wa ma bainahuma, Tuhan langit dan bumi dan di antaranya. In kuntum mukinin, jikalau kalian mampu melihat dengan kacamata batin iman dengan keyakinan. Kemudian Fir'aun melakukan perlawanan dengan kalimat tidak argumentatif sebenarnya kalimat itu, karena dia hanya menyudutkan Nabi Musa dengan mengatakan, lihat bagaimana, kata Fir'aun, kalian mendengar bagaimana pemaparan dari seorang Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab dengan argumentasi yang lebih baik lagi, bahwa Allah itu adalah Tuhan kalian semua dan Tuhan nenek moyang kalian sekalian. Jawaban Fir'aun sangat tidak argumentatif, karena dia mengatakan bahwa Rasul ini adalah bagian dari Majnun, orang yang gila. Nabi Musa menjawab ketiga kalinya dengan jawaban yang sangat argumentatif. Dari atas langit, bumi dan antaranya, kemudian kalian dan nenek moyang, kemudian Nabi Musa melihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan di timur yang menerbitkan matahari dan Tuhan di barat yang menenggelamkan matahari. Artinya apa? Bagaimana Fir'aun dan seluruh kloni-kloninya itu setiap hari melihat matahari itu terbit dan melihat matahari itu terbenam, bukankah ini sebuah argumentasi yang sangat luar biasa? Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Jikalau ini menggunakan kacamata keyakinan hati tidak bisa, ya kan? Maka kemudian pendekatan personal dan kekeluargaan nenek moyangnya juga tidak bisa dari pendekatan nasabnya. Maka ketika Nabi Musa dikatakan gila, inilah kalimat yang disampaikan in kuntum ta'qilun, untuk membandingkan sebenarnya siapa yang bodoh, siapa yang dungu, dan siapa yang sebenarnya tidak berakal. Sahabat inspiratif, inilah indahnya kajian-kajian kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran yang sebenarnya akan menjadi cerita yang cukup baik buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Semoga dengan mendengarkan RRI di kisah ini dapat menjadi kisah yang baik buat anak-anak kita, dan kita bisa bercerita, dan cerita itu adalah cerita Qurani. Baik, di studio telah hadir Ustadz Zainal dan Ustadz Syamu yang akan menambahkan bagaimana kedahsyatan dari ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Ada dua hal yang perlu dipertegas di sini. Kaum Fir'aun atau Fir'aun itu sendiri menyembah satu dewa yang disebut dengan Dewa Ra. Dewa Ra itu adalah dewa matahari. Maka ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat, timur termasuk tempat terbitnya matahari dan barat tempat tenggelamnya matahari, artinya di sini Nabi Musa menggeser ketuhanan Tuhan Ra yang selama ini salah satu dewa yang disembah oleh penduduk Mesir pada waktu itu, yang dikenal dengan mata satunya di atas piramidanya itu. Jadi ini adalah gambaran secara tidak sengaja untuk mengatakan kalaulah matahari itu Tuhan, maka dia akan stabil tempatnya. Dia tidak memiliki tempat terbit dan tidak memiliki tempat terbenam. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, walamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika melihat matahari terbit inilah Tuhanku, falamma afala qalat la uhibbul afilin, tapi tatkala matahari tenggelam, matahari tidak layak dijadikan Tuhan. Ini satu hal. Hal yang kedua, Fir'aun sendiri mengaku dirinya bagian dari dewa Tuhan yang disembah oleh rakyatnya, oleh pengikutnya. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim juga di surat yang lain, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, wahai penguasa, Allah mendatangkan matahari dari tempat terbitnya di timur, maka kalau kamu hebat, kalau kamu merasa diri sebagai Tuhan, coba datangkan matahari dari sebelah barat dan tenggelamkan di sebelah timur. Fabuhital lazi kafar, terdiamlah raja pada waktu itu. Begitu juga dengan dialog Nabi Musa dan Fir'aun pada saat ini. Yang kedua tadi, ketika dikatakan kalaulah engkau mengaku Tuhan, Tuhan itu memiliki tempat timur sebagai tempat terbitnya matahari dan barat sebagai tenggelamnya matahari. Kalau kamu mengaku Tuhan, wahai Fir'aun, coba terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. In kuntum ta'qilun, gunakan akal sehatmu. Bisakah kamu merubah aturan tatanan surya yang telah Allah ciptakan di alam jagat raya ini? Inilah dua hal yang sebenarnya mengapa Allah menutup dengan kata ta'qilun. Akal sehat tidak akan mungkin ada manusia yang berani dan bisa memindahkan terbit matahari dari barat ke timur. Dan akal sehat akan tetap mengatakan Tuhan matahari itu, sebagaimana dulu pernah disembah di Jepang juga, tidak mungkin layak dipertuhankan ketika dia bergeser posisinya dan hilang di peredaran. Kami kembalikan kepada Ustaz Syam. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 28 ini kalau kita ingin memahamkan dari aspek nilai pendidikan, istilah Arab yang bisa kita lihat adalah ketika Allah dituliskan dengan Rabbun, sesungguhnya di sini Allah memberikan pesan kepada umatnya adalah hal-hal yang berkaitan pada bimbingan dan pengarahan. Dimaksudkan dengan bimbingan dan pengarahan itu adalah Allah memberikan pesan kepada sejumlah umat manusia agar kiranya mampu memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan yang paling sangat diharapkan adalah dalam surah, dalam ayat 28 ini adalah yang ditutup dengan kata-kata ta'qilun, yakni jika kamu mengerti, in kuntum ta'qilun, dimaksudkan adalah agar akal kita secara sistematik mampu memikirkan ataupun memberikan sebuah inspirasi logika yang betul-betul seimbang. Artinya, kalaulah dari penjelasan Ustaz Zainal tadi mengatakan tentang matahari sebagai Tuhan, maka kondisinya tidaklah mungkin pada kondisi yang lemah. Artinya, matahari jika di waktu malam tidak akan terbit dan itu mengalami sebuah kelemahan. Maka yang bisa kita ambil inspirasi di sini adalah kata-kata Rabbun memberikan inspirasi bagaimana membimbing, mentarbiahkan pada umatnya agar mampu berpikir secara sistematik bagaimana menyelesaikan kedekatannya melalui strategi tahapan-tahapan berpikir mengarah kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau sedikit saya memberikan, teringat pada ungkapan Ibnu Sina, ada dua kelompok manusia sesungguhnya yang ada di atas bumi ini. Pertama, saat ini katanya adalah manusia beragama tapi tak berakal, berakal tapi tak beragama. ini memang sesuatu hal yang sangat menjadi perenungan kita bersama. Akhir-akhir ini dalam kehidupan keseharian kita, sangat banyak orang mengamalkan agama, tetapi sistematika mengatur keberagaman itu sesuai dengan kebutuhan akal keputusan yang baik, itu mengalami sebuah kelemahan. Akan tetapi di sisi lain, ada orang dengan akalnya mampu memahamkan ataupun memberikan sebuah solusi, keseimbangan, sistematika, cara berpikir yang baik, akan tetapi dari aspek nuraninya, dia mengalami sebuah kekeringan ataupun kedangkalan. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka inspirasi yang bisa kita lihat pada ayat 28 ini, kita patutlah maunya memikirkan, merenungkan dengan akal dan nurani kita bagaimana kita mampu menyimpulkan segala hal sesuatu halnya ini adalah kita menyembah kepada Allah sebagai pencipta segalanya. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Zainal, syukran Ustaz Syamu, sahabat inspiratif. Demikian bagaimana kemudian kecerdasan Nabi Musa alaihissalam dalam berargumentasi dengan seorang raja yang hanya melakukan jawaban-jawaban yang sifatnya psikis, jawaban-jawaban yang memojokkan, jawaban-jawaban yang membuat kaburnya tentang keimanan itu. Bahwa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, bagaimana mereka mempunyai Dewa Ra sebagai Dewa Matahari, tapi di sisi lain, Fir'aun mengatakan dirinya adalah Tuhan. Begitu rapuhnya konsep ketuhanan mereka. Dulu nenek moyangnya jadi nyembah siapa ketika misalnya Fir'aun sekarang mengaku sebagai Tuhan. Demikian rapuhnya konsep ketuhanan mereka. Maka Nabi Musa dengan kecerdasannya mengatakan, demikian hebatnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Timur dan Barat. Dan di antara keduanya, jikalau kamu termasuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas dalam melihat konsep ketuhanan itu. Di surah Yunus dikatakan, Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayati wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Jadi buat orang-orang yang sudah melihat seluruh isi langit dan bumi pun, maka tidak akan memberikan kemanfaatan ayat-ayat itu dan peringatan itu, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maka dalam tafsir inspirasi disimpulkan, pikirkan dan renungkan, maka akal dan nurani akan sampai pada satu kesimpulan. Dia Allah pencipta segalanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.